Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafiddin a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia yang tiada terbatas, yang kita tidak mampu untuk menghitung satu demi satu nikmat tersebut kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat tersebut, kita dipertemukan di dalam rumah ini dalam upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm, dan juga merekatkan ukhwah di antara kita serta membahas permasalahan-permasalahan yang setidaknya kita harapkan bisa mendatangkan maslahat untuk kita semua, terkhusus untuk salafiyin. Dalam pembahasan pagi hari ini, kita akan beranjak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagaimana dan oleh Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qadir. Beliau mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala 'allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimu anfusakum wa ahlikum na al-khaira. Allimu, ajarilah oleh kalian diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian al-khair. Ya, diajarkan adalah al-khair, nilai-nilai kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah atau jadikanlah mereka itu orang-orang yang memiliki adab. Didik mereka sehingga kemudian mereka, orang-orang yang kita didik itu orang-orang yang memiliki adab. Penafsiran yang serupa juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat dari surat At-Tahrim tersebut dengan menyebutkan addibuhum wa'allimuhum. Addibuhum wa'allimuhum. Didik oleh kalian mereka, keluarga kalian, anak-anak kalian, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Ajari dengan al-khair, dengan nilai-nilai kebaikan. Karena memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kita semua mengajarkan, menyerukan tentang al-khair. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ya. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok manusia. Yad'una ilal khairi, yang menyeru, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian melarang untuk mengerjakan berbagai kemungkaran. Jadi tugas kita, tugas sekelompok orang, atau tugas dari apa yang disebutkan sebagai ummah ini, ya, ummatun, yaitu yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, ya, kebaikan tentunya yang sesuai dengan Al-Quran wassunnah bifahmi salafil ummah. Ini adalah nilai-nilai kebaikan. Ya, standarisasi dari nilai kebaikan adalah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tugas kita sebagai pendidik, pendidik itu bisa berperan sebagai ayah, pendidik itu bisa dalam wujud seorang guru, pendidik itu bisa wujud sebagai seseorang yang memang bertugas menyerukan al-haq, ya, da'i, ya, itu adalah mereka pendidik. Ya. Tugasnya adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu. Tetapi bukan semata-mata mengajarkan dalam pengertian hanya bersifat mentransfer ilmu saja, tetapi lebih daripada itu, ya, menanamkan kebiasaan baik. Sehingga kebiasaan baik itu menjadi satu bentuk perilaku atau kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya. Kalau seseorang mengajar, mungkin sebatas mentransfer ilmu. Ya. Seseorang mengajar, mentransfer ilmu. Ya. Apa contohnya? Seseorang mungkin mengajar kepada seorang anak, hafalkan hadis ini. Setelah anak tersebut hafal, sudah selesai. Ya. Tetapi tidak kemudian, ya, diperhatikan apakah hadis tersebut kemudian diamalkan ataukah tidak. Ya. Ya. Berbeda misalnya Nabi SAW dikatakan murabbi. Ya. Nabi SAW dikatakan murabbi, pendidik. Ya. Pendidik. Kenapa demikian? Ciri dari seorang pendidik yaitu, ya, di antaranya ketika ada orang yang dididik melakukan kesalahan, maka harus membenarkan, dalam pengertian memperbaiki kesalahan tersebut sehingga ia berperilaku dengan ajaran yang benar. Ya. Kalau orang mentransfer ilmu sebatas ya memindahkan ilmu saja. Anak-anak mungkin di eksplorasi hafalannya, ya, hadisnya sekian. Tetapi dalam bentuk amaliyah perilaku tidak dicermati apakah anak tersebut mengamalkan atau tidak. Nabi SAW ketika ada seorang anak mencoba untuk, ya, berlaku di luar adab dengan mengacak-acak makanan, maka kata Nabi SAW, ya gulam, samillah, kul biyamin, kul mimma yalik. Ya. Ini bentuk teguran. Yang diserukan oleh Nabi SAW adalah nilai-nilai kebaikan. Ya. Nilai-nilai kebaikan. Apa itu nilai kebaikan? Mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Menunjukkan kesalahan, kemudian mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Kalau dalam hadis, hadis ini menunjukkan apa? Nabi SAW memberikan teguran. Ya gulam, teguran. Karena anak ini melakukan satu bentuk perilaku yang tidak beradab. Ya. Kemudian Nabi SAW menegur. Menegur tidak sekadar menegur, tapi memberikan solusi bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut? Yaitu samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Jadi tiga poin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik anak tersebut. Yaitu dia ketika akan makan membaca bismillah, kemudian ia diminta makan dengan tangan kanannya, dan yang ketiga hendaknya ia makan dari sisi yang terdekat dengan dirinya. Ini menunjukkan proses ya, mengajarkan adab yang pengajaran ini oleh Nabi SAW ditanamkan. Ya, ditanamkan bahkan tidak hanya kepada anak-anak saja, kepada seluruh umatnya, bahkan yang sudah dewasa sekalipun. Nabi SAW memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, untuk makan dengan membaca basmalah terlebih dahulu, dan seterusnya. Ini adalah bentuk proses pendidikan, pengajaran adab itu sendiri. Jadi, ketika kita berperan sebagai ayah, yang ayah itu adalah murabbi, pendidik. Ketika kita berperan sebagai pengajar, yang pengajar itu adalah murabbi, ya, mendidik anak dengan apa yang diajarkannya. Ya, ketika kita berperan misalnya sebagai da'i, ya, mengajarkan, maka apa yang diajarkan pun adalah merupakan proses dari pendidikan itu sendiri. Maka yang diajarkan semuanya adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang memang ditanamkan. Dan inilah yang sekarang ini ya, menanamkan ya, dengan bahasa Indonesia, istilah orang Indonesia, istilah orang Diknas, menanamkan budi pekerti. Ya, ini sekarang menjadi pembahasan ramai di kalangan ahli-ahli pendidikan Indonesia. Yang membicarakan bukan levelnya sarjana S1, bukan. Ini sudah profesor. Bagaimana ini mendidik anak-anak bangsa ini. Itu sudah jadi masalah besar. Sampai ada seorang ahli pendidikan yang mengatakan, kalau untuk mengajarkan orang Indonesia, ahli matematika, ahli ini, teknologi itu, 3 tahun, 4 tahun selesai. Tapi kalau untuk mengajarkan supaya orang ini punya budi pekerti, punya adab, bahasa kitanya, punya adab, ini harus puluhan tahun belajarnya. Jadi sudah mulai terasa. Ya, di mana-mana sekolah tawuran, ya, lempar batu, lini perang dan lain sebagainya. Di mana-mana sekolah kena narkoba, ya, ya, minuman keras, khamer, ya, dan lain-lain sebagainya. Sudah mulai terasa. Maka kemudian pemerintah mengadakan apa? Pendidikan dengan sistem membentuk karakter bangsa. Ya, membentuk karakter bangsa sendiri masih bingung bentuknya seperti apa, gitu. Masih bingung karakter bangsa seperti apa. Ya. Padahal kalau anak-anak kita masuk ke pondok setiap hari diajar untuk menjadi orang yang memiliki karakter. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Kita didik anak-anak itu di pondok-pondok itu menjadi orang-orang yang berkarakter. Ya, makan dipantau. Kalau makanya pakai tangan kiri ditegur. Kan setiap hari 24 jam. Ya. Bangun sholat subuh malas-malas ditepuk-tepuk. Ayo bangun, sholat subuh. Ya. Pendidikan karakter. Ya. Karena intinya pendidikan karakter itu kan kebiasaan baik itu terpola. Itu sebetulnya pendidikan karakter. Nah, Islam mengajarkan yang demikian. Anak-anak kecil kita sudah diajari sholat berjamaah terus. Berpola, setiap hari begitu. dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus ya, dipola seperti itu, begitu. Bahkan ketika anak-anak menginjak usia-usia 12-13, ketika mereka merasakan wah sudah masuk waktu zuhur, itu sudah terasa sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini berarti sudah terbentuk karakter itu pada diri mereka. Artinya apa? Ada perasaan sesuatu yang mengganjal kalau sholatnya misalnya tidak berjamaah. Ini namanya karakter. Ya. Sebuah kebiasaan, sebuah pola yang terus berulang setiap hari dilakukan oleh ya, seseorang. Ya. Yang dilakukan tentunya adalah nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan dari ahli-ahli pendidikan di Indonesia sekarang ini. Ya, kalau mereka mau mencetak ahli-ahli teknologi cepat bisa. Tapi ya, untuk mencetak supaya anak bangsa ini memiliki budi pekerti, memiliki adab menurut istilah kita, ini memerlukan puluhan tahun. Ya. Memerlukan puluhan tahun. Dan itu memang dibuktikan. Ya. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak ya, belajar ilmu din ya, 20 tahun. Tapi untuk belajar akhlak, belajar adab 30 tahun sendiri. Lebih panjang usianya ya. Ada seorang muridnya Imam Ahmad, anda lupa namanya. Dia ingin mempelajari adab. Sampai 12 tahun dia tidak menulis hadis karena ingin mempelajari adab. Ya, belajar kepada Imam Ahmad tentang adab. Ya, ya tentunya muridnya Imam Ahmad ini belajar kepada Imam Ahmad dalam bentuk perilaku langsung. Di antaranya, ya, bagaimana Imam Ahmad menerima tamu, bagaimana Imam Ahmad ya, berbicara, bagaimana Imam Ahmad semuanya beradab. Nah, itu yang ingin dipelajari. Sampai akhirnya salah satu muridnya ini 12 tahun dia tidak menulis hadis karena ingin mempelajari adab. Dan banyak lagi kisah-kisah dari para ulama yang ketika ia mempelajari masalah adab ya, memerlukan waktu yang sedemikian panjang. Ya, memerlukan waktu yang sedemikian panjang. Nah, pendidikan inilah yang makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum." Tanamkan kepada mereka adab. Ajari mereka itu nilai-nilai kebaikan. Karena itulah yang akan menjadi bekal ya, kelak di kemudian hari bagi anak-anak kita. Ya. Nah. Kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan seperti ungkapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya, kita sudah jelas arah pendidikan kita itu kemana. Ya. Kita itu sudah jelas arah pendidikan kita itu kemana. Kita tidak lagi kemudian muncul polemik ijazah atau tidak dan seterusnya. Kan sekarang begitu ya, muncul jadi polemik. Wah nanti kalau gak ijazah, ada sampai ikhwan itu, nanti kalau gak ijazah anak saya laki-laki, dia kan harus jadi pemimpin rumah tangga. Wah, repot lagi ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang demikian ya, harusnya kita sisihkan. Bukan itu tujuan kita mendidik anak-anak ya. Tujuan mendidik anak-anak kita adalah bagaimana ia menjadi seorang anak yang memang memiliki karakter, karakter yang memancarkan nilai-nilai kesolehan ya, nilai-nilai kebaikan. Al khair ini tadi. Nah, dari sana kemudian anak kita menularkan nilai-nilai kebaikan itu ya, untuk keluarganya kelak, kalau dia sudah berkeluarga, untuk lingkungannya kelak. Ya. Sekarang seseorang pandai teknologi tapi akhlaknya, adabnya, budi pekertinya ya, tidak terpancar, ya, tidak akan dihargai oleh manusia. Nah, jadi kita melihat arah pendidikan kita ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwasannya menanamkan budi pekerti, menanamkan akhlak, menanamkan adab, menanamkan nilai-nilai kebaikan, itu adalah menjadi target. Ya, syukur kalau anak itu hafalannya juga banyak. Tetapi kalau masalah hafalan terkait kepada kemampuan masing-masing. Dzalika fadlu Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Ya, mungkin seseorang hafalannya cepat, ada seseorang yang hafalannya sedang, ada yang seseorang yang hafalannya kurang. Ya. Dan ini tidak menjadi ukuran mutlak. Ya. Ukuran mutlak. Ya. Tetapi kalau sudah menyangkut adab, menyangkut budi pekerti, menyangkut perilaku, ini semua orang. Ya. Hatta orang awam sekalipun akan menilainya. Ya. Hatta orang awam sekalipun akan menilainya. Dari sisi adab, akhlak, ya, dan nilai-nilai kebaikan yang diamalkan tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita perhatikan, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana beliau menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf di kalangan kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Berislam, bertauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudika, Nasranika, atau Majusika. Artinya orang tua berperan mengarahkan anak, berperan untuk apa yang akan ditanamkan kepada anak tersebut. Peran kita sebagai orang tua mengawal fitrah ini, mengawal fitrah ini. Karena sesungguhnya apa yang kita perbuat untuk anak-anak kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah penggembala yang memberikan, mengarahkan gembalaannya, yaitu anak-anak kita. Pemimpin yang mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap mas'ul, orang yang telah diberi tanggung jawab, diberi amanah tersebut, kelak akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, dari gembalaannya ini, dari anak-anak yang dibimbingnya ini. Maka apakah anak-anak tersebut termasuk anak-anak yang memang dijaga atau disia-siakan? Dalam sebuah hadis yang riwayat dari An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra disebutkan, innallaha sa'ilun kullar ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin, setiap penggembala, tentang apa yang telah ia gembalakannya, tentang apa yang ia telah diberi wewenang, diberi tanggung jawab dari orang yang dipimpinnya tersebut. Ahafidha am dayya'a. Apakah ia termasuk pemimpin yang menjaga gembalaannya, menjaga anak-anaknya? Am dayya'a, atau pemimpin yang menyia-nyiakan anaknya? Hatta yas'ala rajula an ahli baiti, hingga kemudian sang suami ataupun seorang ayah akan ditanyai tentang ahlul baitnya, tentang keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahafidha am dayya'a?" Apakah dijaga atau dibiarkan, diterlantarkan. Ini yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau dijaga, termasuk dia jaga adalah jaga fitrahnya tadi. Fitrahnya yang sudah bertauhid, fitrahnya yang sudah berislam, dijaga. Jangan sampai kemudian terpengaruh oleh keadaan, lingkungan di luar dirinya. Terpengaruh oleh lingkungan, keadaan di luar dirinya. Lingkungan di luar dirinya bentuknya macam-macam, tapi sumbernya satu. Sumbernya dari syaitan. Bentuknya macam-macam. Dan kita ingat syaitan itu tidak akan pernah diam untuk kemudian menjerumuskan diri kita, anak-anak kita, istri kita. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang makar syaitan ini dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat ke-16-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allah berfirman, iblis berkata, dan lantaran dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyatakan aku ini sesat, yaitu syaitan ini, iblis ini sudah sesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka niscaya aku akan menghalangi, aku akan menghambat mereka. Siapa mereka? Hamba-hamba Allah, manusia. Syaitan akan menghambat, menghalangi manusia siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini artinya apa? Kebulatan tekad syaitan. Memang tugasnya untuk mencegah hamba-hamba Allah berjalan di atas siratal mustaqim. Kemudian di dalam ayat ke-17 disebutkan, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka, kata syaitan. Aku akan datangi mereka, manusia-manusia ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Lihat bagaimana upaya syaitan untuk menggelincirkan manusia, menggelincirkan Bani Adam. Upaya keras dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, terus makarnya. Mendatangi manusia-manusia, hamba-hamba Allah ini, fadstalathum an dinihim, dalam rangka untuk menggelincirkan mereka. Sedemikian kuat tekad, kemauan, semangat syaitan untuk menggelincirkan manusia. Kalau kita memahami makayid ya, tipu daya syaitan seperti ini, jelas. Ya. Ya. Perjuangan kita luar biasa, terkhusus mendidik anak kita. Ya. Keluar sedikit, sudah ada PlayStation, ya, sudah ada warnet, sudah ada segala macam. Jangankan keluar, di dalam rumah, ya, dengan sistem Androidnya sudah bisa mengakses ke berbagai penjuru dunia. Terus, ya, kita tidak tahu anak kita di kamar sedang apa. Ya, ternyata sedang, ya, sedang melalui hanya se kebaikan atau unsur yang membawa kejelekan, ya, untuk anak kita. Ya. Apalagi kalau di dalam perangkat tersebut misalnya ditanam game. Ya. Itu saja sudah. Anak sibuk dengan game, sudah. Ya. Secara tidak terasa, anak kita dipola untuk menjadi orang yang autis dalam tanda kutip. Iya. Orang main game, ya, dipanggil-panggil sama ibunya, Ahmad, Ahmad, ya sibuk, autis dia, tidak peka dengan lingkungannya, hanya melihat kepada dirinya. Nah, itu kalau sehari 2 jam, nah kalau sehari, setengah hari sampai main game terus, dibentuk terus kepribadian anak itu dengan pola untuk tidak menghiraukan lingkungan, sehingga pola individualis, ya, anania yang hanya mementingkan diri sendiri itu mulai terkristal, terbentuk. Setiap hari dia begitu kan? Setiap hari dia ngurusi hanya dia dan perangkat itu. Dia dan perangkat, dia dan perangkat. Dia tidak mengerti lingkungannya, tetangganya, rumah sebelah ada anak yatim. Dia tidak mengerti. Ya. Lingkungan tetangganya ada pak sampah yang kerjaannya pekerjaan keras, dia tidak mengerti, ya, bagaimana bekerja itu memerlukan semangat dan kerja keras, dia tidak paham. Kenapa? Karena dibentuk oleh seperangkat alat itu. Ya. Disinilah terjadi penumpulan, tumpulnya daya, ya, daya apa? Daya kepekaan kepada lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kalau seorang dai, jadi dai enggak peka, ya, enggak peka lingkungan, wah bahaya. Ada anak yatim di sampingnya, ya tidak mau peduli. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak ada kemudian untuk kemudian tersentuh dengan ayat-ayat itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar, ya, pengaruh, ya, lingkungan, ya. Dan semuanya adalah merupakan upaya, ya, termasuk makayidus syaitan, tipu daya syaitan, ya, tipu daya melalui bala tentara dalam bentuk jin, bala tentara dalam bentuk manusia, ya, yang manusia bisa men-setting perangkat-perangkat teknologi ini, ya, sehingga kemudian manusia lalai lupa kepada Rabb-nya, kemudian manusia tergelincir dari agamanya, ya, melupakan, melalaikan ajaran-ajaran agamanya, tidak peduli kepada agamanya, bisa terjadi. Ya, waliyadzubillah. Maka ini tantangan kita. Ya, tantangan kita. Maka jangan kemudian kita bermudah-mudahan ketika kita mendidik anak-anak kita. Ya sudahlah, enggak apa-apa. SD-nya ya di sana saja. Nanti kalau sudah lulus SD, ya, kita alihkan ke pondok, ke pesantren. Ingat, ya, pada level-level usia tertentu, ya, di dalam apa? Penelitian para ahli, ada orang yang pada usia 11, 10, 11, 12 tahun anak-anak itu mereka memiliki in group. Di dalam kejiwaan mereka itu ada sifat in group. Mereka berkelompok. Ya. Perhatikan saja anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ketika 10 tahun, dia sudah mulai punya teman. Ya. Umur 4, 5 tahun, relasinya masih dengan keluarga mungkin. 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai punya teman. Dia orientasinya sudah tidak di rumah lagi. Ya. Yang dulu umur 3 tahun, 4 tahun, masih ayah, ibu, ya. Umi, abi. Ya. Orientasinya masih di sekitar itu. Begitu menginjak usia bertambah, orientasinya punya teman. Relasi sudah bertambah. Ya. Hubungan sosial, relasi sosial sudah bertambah. Ya. Umur 10, 11 tahun, 12 tahun, sudah bertambah lagi. Nah, usia-usia seperti inilah yang biasanya terbentuk in group. Solidaritas. Dan Anda sampaikan yang demikian bukan semata teori. Kenyataannya ada. Dan ini terjadi di Salafiyin. Anak Salafiyin pernah. Setelah SD, ayo masuk pesantren. Nggak mau. Ternyata, apa yang menyebabkan dia tidak mau? Temannya terus SMS. Kamu masuk SMP saja, kita semua masuk SMP. Masa kamu sendiri yang tidak itu? Wah, dipengaruhi. Itu terjadi. Akhirnya sudah ikut tes di pondok. Ya sudah lulus, sudah diterima. Ngabur. Lari dari rumah. Karena orang tua menghendaki masuk ke pesantren, sementara dia dipengaruhi oleh in group-nya ini tadi. Teman-temannya. Ya, dari kelas 5, 6 apa? Grup terus kan? Nah, kalau dia keluar tidak sama-sama ke SMP, nah, berarti dia sendiri yang menyempal. Ya, tidak ada solidaritas. Tidak ada apa? Pertemanan. Ya, setia kawan tidak ada. Nah, akhirnya ya sudah, orang tuanya menyerah. Kabur, sembunyi di mana? Disembunyikan sama teman-temannya. Luar biasa. Ini pengaruh lingkungan. Ya tadi upaya, memang makayidus syaitan itu kan sedemikian rupa. Ada bala tentara jin dan ada bala tentara manusia. Bahkan manusia yang masih berumur 12 tahun juga. Kan begitu. Untuk kemudian menarik supaya jangan belajar agama. Kalau di pondok pesantren ini kan belajar agama. Untuk menarik supaya tidak belajar agama, bagaimana caranya? Nah, syaitan mempengaruhi bala tentaranya yang masih berusia 12 tahun ini. Ya, untuk kemudian menarik yang lain-lainnya. Ya, ini kenyataan. Ya, ini sudah ada kasus yang seperti ini. Kasus. Alhamdulillah, terus orang tuanya juga memang sabar, terus menasihati. Ya sekarang bisa ke pondok. Tapi proses untuk kesana kan menjadikan ada tantangan, kesulitan. Nah, dari kasus-kasus inilah kita benar-benar kemudian jangan meremehkan. Ah nggak apa-apa, usia segini sudah di sana saya dulu. Ah nggak apa-apa. Tidak demikian. Ini masalahnya masalah menyelamatkan, ya, menyelamatkan fitrah yang ada pada diri anak itu. Ya. Kita jangan memberikan kesempatan sekecil apapun, ya, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan itu menyentuh anak-anak kita, menyentuh anak didik kita. Meskipun kita sendiri tidak overproteksi, tidak, ya, karena overproteksi juga akan menjadikan anak tidak baik, bisa bergejolak, bisa melakukan perlawanan, protes. Bentuk protesnya apa anak-anak? Bentuk protesnya mungkin tidak dengan berbicara. Bentuk protesnya dengan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Kabur misalnya. Itu tindakan anak. Karena dia kalau protes dengan lisan dia akan kalah. Kan begitu? Atau mungkin dia tidak mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan aspirasinya. Maka dia melakukan tindakan protes dengan cara ya, apa? Withdrawal itu tadi. Menarik diri, kabur, dan seterusnya. Ini harus diwaspadai. Tindakan-tindakan yang seperti itu. Ya. Nah, dalam pengasuhan-pengasuhan anak yang keras, pengasuhan-pengasuhan anak yang keras itu akan menimbulkan efek-efek pada diri anak itu sendiri. Efeknya bisa menanamkan agresivitas, anak suka menyerang, anak suka berkelahi, anak suka memukul, ya. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Ketika anak tidak mewujudkannya dalam bentuk agresif, ya, dia mungkin mewujudkan dalam bentuk diam, tetapi ya, diamnya ini luar biasa, ya, yang akan justru menyulitkan para pengajar, para pendidik. Ya. Nah, ini perlu difahami. Ya, gejolak-gejolak itu kadang-kadang timbul dari efek dari tindakan kita. Ya. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya membangun komunikasi dengan anak. Ya. Dalam pengertian membangun komunikasi itu, anak ya diajak bercakap-cakap, anak diajak berbicara, kita mengetahui apa keinginannya. Kalau keinginannya benar sesuai dengan syariat, kita dukung. Keinginannya keliru, menyimpang, kita luruskan. Ya. Kita beri pengertian kenapa misalnya Abi Umi melarang, diberi pengertian. Ya. Diberi pengertian. Nah, sehingga dengan demikian anak ditanamkan sifat-sifat dewasa dalam menghadapi masalah. Ya. Ditanamkan sifat-sifat ketika menghadapi masalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak lepas dari ketentuan syariat ini. Nah, ini penting bagi kita, ya, karena kalau kita keliru menangani anak, bisa menimbulkan gejolak dan kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Waliyazubillah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa berupaya menjauhkan anak-anak kita dari berbagai macam makayidus syaitan, tipu daya syaitan. Kita yang lebih memahami tentang keperluan-keperluan mereka, kemudian arah pendidikan ke arah yang mana, maka hendaknya ya, kita selalu dekat dengan anak-anak. Jangan kemudian kita berupaya untuk menjauhi mereka. Sempatkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai setelah timbul masalah baru kita dekat. Ya. Ada orang tua yang seperti itu. Anaknya sudah bermasalah, baru dekat. Ya. Walaupun tidak salah dekatnya ini, cuma ya kadang terlambat. Ya. Setelah ada kasus-kasus. Ini hal-hal yang demikian, sebelum hal-hal demikian terjadi, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya kita terus, ya, kemudian kita pun terus berikhtiar, ya, maka yang demikian ini adalah sebagai bentuk usaha kita untuk menjadikan anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh. Ya, tantangan kita dalam mendidik anak pada zaman sekarang luar biasa, ya, luar biasa. Sebagaimana tadi digambarkan, ya, musuh kita itu satu, ya, setan, tapi bala tentaranya yang banyak. Ya, bala tentara banyak dengan berbagai macam variasi, ya, variasi, ya, apa sarana prasarana untuk mengganggu, ya, kemudian untuk menjadikan anak-anak kita lebih tertarik, ya, dan kemudian lalai kepada agama. Waliyadzubillah. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah, ya, yang perlu kita perhatikan. Selain tentunya kita berdoa, ya, sebagai orang tua, karena bagaimanapun juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bahwasannya peran orang tua, ya, diantaranya adalah dengan bentuk doa. Dan doa ini diajarkan pula di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan, ya, dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa, doa untuk memohon anak-anak yang qurrata ayun, yang menjadi penyejuk mata, yang kita sebagai orang tua senang melihatnya, menjadikan hati kita itu sejuk. Dan tentu saja kita berharap, berdoa anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan manakala kita sudah tiada, ataupun kita bahkan masih hidup, senantiasa didoakan oleh anak-anak kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Sesungguhnya apabila seorang manusia itu mati, maka ia akan terputus amalan kecuali dalam tiga perkara, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan karenanya, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang kita harapkan dari pendidikan yang kita selenggarakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Demikian juga anak-anak kita diberi kemudahan untuk bisa menyerap ilmu yang diajarkan kepada dirinya. Jangan kemudian sekali-kali kita mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian doa, berdoa kejelekan untuk diri-diri kalian. Jangan pula kalian berdoa kejelekan untuk anak-anak kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian doakan dengan doa kejelekan untuk anak-anak kalian. Dan kita tidak tahu malaikat mengaminkan apakah saat seseorang orang tua mengatakan kejelekan-kejelekan kepada anaknya. Ini yang kita khawatirkan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, kita memohon keselamatan kepada Allah dan afiyah kepada Allah, sehingga kita jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu mengandung doa kejelekan untuk anak-anak kita. Maka biasakanlah, mungkin kita harus membiasakan kalimat-kalimat yang baik. Kalau anak kita mungkin melakukan sesuatu yang kurang berkenan, ucapkanlah aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, Allah yahdika, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Membiasakan kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan kita adalah doa kebaikan. Jangan kalimat-kalimat yang maaf saja sering kita dengar, kurang ajar. Kurang ajar ya artinya orang yang kurang ajar, kurang adab. Jangan sampai kalimat-kalimat itu meluncur dari lisan kita. Karena itu adalah khawatir itu diaminkan oleh para malaikat. Nah, kita berupaya untuk senantiasa konsisten sebagai upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita yang soleh. Tentunya kita menempatkan anak-anak itu di lingkungan yang baik, di dalam lingkungan yang baik, yang mengawasi juga orang baik, yang mengawasi anak-anak kita pun orang baik, konditenya baik, akhlaknya baik, manhajnya baik, akidahnya baik. Ini yang kita harapkan. Maka Kita melihat di antara kegagalan pendidikan yang terjadi di beberapa tempat di kalangan sebahagian kaum muslimin, di antaranya adalah karena apa? Karena tempatnya memang sudah tidak baik, pendidiknya, pengajarnya juga sudah tidak baik. Ya, dikatakan tidak baik apa? Ya, tidak memberi contoh teladan yang baik. Ya, melarang anaknya jangan merokok. Ya, ternyata dianya perokok berat. Ya, ini namanya ya, apa? Memberikan pendidikan, apa? Menitipkan pendidikan anak di tempat yang salah. Begitu. Nah, itu yang kita inginkan bahwasannya, ya, walaupun mungkin kita tempat pendidikan teramat sangat sederhana, tapi insya Allah bukan masalah tempat saja yang menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Ya, kita lihat sejarah para a'imah, ya, sejarah misalnya bagaimana Syekh Muqbil, ya, bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika membuka, awal membuka pendidikan, ya, awal membuka pendidikan di sebuah musola kecil, mungkin kita ukurannya musola kalau sekarang di Indonesia, di sebuah masjid kecil yang temboknya saja dari tanah. Ya, kalau kita sudah temboknya bagus, ini batu bata tanah tidak dibakar, sudah disusun saja jadi masjid kecil. Ya, ya, tidak ada semen, tidak ada apa, ya, dirikan situ. Mengajari, ya, orang-orang di sekitarnya, ya, mengajari mereka Al-Quran, ya, mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kampungnya Syekh Muqbil itu markasnya Syiah. Jadi Damaskus itu, Damaskus provinsi Sa'dah, itu pusatnya Syiah di situ. Nah, Syekh Muqbil, ya, dengan gelar S2-nya yang walaupun dia sebenarnya bisa meraih doktor, mau mengajar di situ. S2 loh itu. Kalau sekarang S2 harusnya di kampus. Kan begitu. S2 pulang ke kampung halamannya mengajar di sebuah masjid yang kecil. Masjidnya masih bisa kita lihat waktu itu. Kecil. Mengajarkan agama di situ, dari mulai situ, ya, berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, ya. Ini, ya, usianya, ilmunya, waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, dari Damaskus, kampung kecil, tapi suara beliau didengar di mana-mana, gitu. Ya, beliau bicara di kampung kecil tentang Azindani yang di provinsi ibu kota di Son'a dengar. Jadi, ya, ini sesuatu yang diberkahi. Jadi jangan kita merasa pesimis kalau tempat kita kecil, tempat kita, tempat belajar kita sangat amat sederhana, ya. Bukan itu yang menentukan keberhasilan pendidikan. Ya, kita memohon pendidikan, memohon kepada Allah pendidikan yang kita selenggarakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang diajarkan kepada anak-anak kita walaupun mungkin sedikit, tapi kalau diberkahi, masya Allah, luar biasa. Ilmu itu akan membekas, ilmu itu akan menjadi sebuah bentuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi amaliah sehari-hari. Ini yang kita harapkan. Sehingga nampak, ya, kesolehan anak itu sudah mulai nampak sejak kecil. Dari ilmu yang diajarkan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat sedikit kajian kita pada siang atau pagi hari ini. Ya. Selanjutnya mungkin apa, tanya jawab atau ya, ya. Ya. Allah aslahakallah. Aslahakallah. Allah yahdik. Aslahakallah. Ya, aslahakallah. Allah yahdika. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Semoga Allah memperbaikimu. Itu doa-doa biasanya kalau kita sudah terbiasa sangat baik dibandingkan dengan orang-orang, sebagian orang Indonesia kalau lihat anaknya gak bisa-bisa, itu yang diucapkan bukan aslakallah, bukan Allah yahdik, semoga Allah memperbaikimu, tapi ketika anak diajari gak bisa-bisa dikatakannya bodoh kamu. Nah, ini kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya. Tidak pantas, ya. Anak itu bisa dan tidak kan tergantung keadaan dia. Kalau anak kita memang Allah mentakdirkan daya tangkapnya misalnya lemah, apa terus kemudian itu keinginan anak belajar gak bisa-bisa itu, apa kemudian itu keinginan anak, kan bukan. Maka tidak sepantasnya kita kemudian mencacat, mencaci maki anak-anak kita. Gitu. Yang satu anak sudah bisa satu juz hafalan. Yang satu ya, seperempat juz saja sangat sulit. Kita sebagai guru jangan lantas kemudian, kamu ini tuh lihat, ini sudah satu juz, kamu masih seperempat. Gak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Dalam pengertian untuk mencacat dia, mencelak dia. Ya, kalau untuk memberi semangat, lihat misalnya, lihat tuh Ahmad sudah bisa satu juz. Kamu bisa enggak kira-kira seperti Ahmad? Memberi motivasi, ya, masih bisa kita terima. Tapi ketika kita memarahi dia dengan membandingkan dia, itu bukan sesuatu yang baik. Jadi harusnya dimotivasi. Ketika anak misalnya kurang dalam hafalan misalnya, dimotivasi. Itu pun motivasi kita sebatas memberi semangat. Karena kemampuan menghafal kan berbeda-beda. Kemampuan inteligensi seseorang berbeda-beda. Tidak bisa kita pukul rata semua, tidak bisa. Ya, misalnya target di apa? Madrasah Waladun Saleh. Ya kan? Kelas 1 juz 30 misalnya. Nah, pada prakteknya nanti akan ada yang bisa menyelesaikan juz 30, ada yang mungkin setengahnya saja, ada yang mungkin seperempatnya. Ya. Artinya ada beberapa dari talib ini yang menuntut ilmu ini, anak-anak ini yang tidak mencapai target yang ditargetkan oleh pihak penyelenggara pendidikan. Nah, dalam posisi seperti itu, kita tidak bisa kemudian memukul rata, oh lembaganya salah, tidak. Tidak bisa pula kita mengatakan anaknya memang bodoh, tidak bisa. Gitu. Kenapa? Satu individu dengan individu berbeda-beda. Allah sendiri sudah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Kan begitu? Bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Dalam hal bertakwa kepada Allah, berlevel. Ada yang tingkat takwanya mungkin lebih tinggi, ada yang mungkin tingkat takwanya setengahnya, ada yang mungkin tingkat takwanya seberapa. Berjenjang dalam hal bertakwa. Demikian juga dalam hal masalah keilmuan. Maka yang terpenting bagi seorang pendidik di sini ketika melihat misalnya ada anak didiknya kurang, motivasi terus. Ya, motivasi terus. Nah, memotivasi anak untuk terus mau menghafal, ini yang harus terus ditanamkan. Bisa jadi mungkin anak usia 10, 12 tahun belum bisa menyelesaikan hafalannya, tetapi motivasinya terus hidup. Ya. Sampai usia 30 tahun pun dia akan terus menghafal. Kenapa? Motivasinya masih ada. Tapi begitu motivasinya tidak ada, seorang anak sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, kalau motivasinya mati, sudah akan mati juga ini hafalannya. Enggak pernah dimurojaah karena motivasinya sudah tidak ada. Kan begitu. Nah, bagaimana menghidupkan, memotivasi anak untuk terus semangat belajar. Ya, terus. Ya, kamu jangan kalah, enggak apa-apa. Ya, sekarang, wah belum bisa hafal. Ya sudah besok, ayo tak tuntun. Besok juga belum bisa, dituntun. Terus, sampai terus dimotivasi. Sampai bangkit motivasinya untuk senang misalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Begitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Membangkitkan motivasi untuk belajar ini yang harus senantiasa ada. Gitu. Jangan sampai kemudian anak didownkan, ya, sehingga mentalnya itu terpuruk, nah, tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar. Ini yang berbahaya. Ya, kalau anak sudah jatuh mentalnya, tidak mau lagi belajar, wah ini yang harus membangkitkannya lagi, mengobati traumanya. Ya. Ya. Trauma fisik bisa kita lihat. Ya, kalau trauma mental, ya, anak dimarahi habis. Ya. Ada kejadian, ya, seorang anak hafalannya lambat, disetrap sama gurunya. Jatuh dia. Merasa malu di hadapan teman-temannya. Sampai mogok. Mogok. Belajarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan artinya jiwa dia terluka. Nah, ini menyembuhkannya agak sulit. Ya, dibujuk, di ini, di itu, dan seterusnya. Nah, ini yang harus hati-hati betul. Ya, tentunya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk, ya, senantiasa menjaga kita dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Ya, memang itu harus bertahap. Prosesnya bertahap. Namanya sudah kecanduan, itu kan sudah mengalami ketergantungan. Ya, namanya orang ketergantungan, kalau tidak mendapatkan sesuatu yang biasa ia dapatkan, ya, dia akan merasa mencari. Nah, ini harus bertahap prosesnya. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, upaya kita ikhtiar mengalihkan perhatian. Kalau misalnya sehari dalam keseharian setengah hari dia main dengan game, ya, alihkan perhatian satu jam dia untuk kemana, alihkan dia perhatian besoknya lagi terus sampai dia mungkin dalam sehari hanya satu jam saja game sampai kemudian hilang, ya, dialihkan perhatiannya, dilatih dia, ya, game-nya ditutup dulu, ayo kita baca Quran dulu misalnya. Oh ini main game, enggak, baca Quran dulu. Baca dulu. Dah 20 menit, ayo. Setengah jam. Nah, ini kan untuk mengurangi, terus bertahap. Begitu. Jadi alihkan perhatiannya itu. Ya, selain nanti kita berupaya memberikan penjelasan ke anak, game itu apa manfaatnya, terus cuci otaknya itu harus, penyadarannya harus ditumbuhkan, ya, penyadaran kepada anak, apa sih untungnya main game, ya, apa sih manfaatnya, Bukankah ini hanya buang-buang waktu? Bukankah ini hanya akan menjadikan apa waktu tersia-siakan? Kamu capek, kamu lelah, enggak ada hasilnya. Main game itu kan memakan energi juga. Jangan dikata orang yang main game itu tidak, energinya tidak tersedot. Energinya besar. Sambil kita mungkin bisa menyadarkan, mungkin ada artikel-artikel ilmiah, nih efeknya game nih, nanti matanya dan seterusnya kena radiasi ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya, jenis ikop tentunya disesuaikan tingkat pelanggarannya. Dengan tingkat pelanggarannya. Ya. Kalau ya, misalnya pelanggarannya yang cukup riskan, ya kita harus penanganannya tidak semata-mata antara kita sebagai pengelola lembaga pendidikan dengan anak yang bersangkutan, tapi mungkin harus melibatkan orang tuanya, begitu. Karena terkadang anak-anak melakukan satu tindakan yang dianggap oleh kita sebagai pelanggaran itu karena hanya ingin mendapat perhatian. Pernah kita jumpai seperti itu. Jadi anak itu memang sengaja melanggar dalam rangka apa? Supaya pulang dari pondok. Dipulangkan. Iya, karena memang sudah rindu, kangen. Nah, itu. Jadi kita harus memahami, itulah yang tadi saya katakan, kita harus berkomunikasi dekat dengan santri, walaupun mungkin tanya, "Kamu udah makan belum? Sudah sarapan belum?" "Sudah, sarapannya dengan apa?" Walaupun cuma nanya seperti itu, tapi itu bentuk perhatian kita kepada anak-anak, begitu. Nah, jadi ikob itu tentunya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Nah, kalau bisa tanpa ikob itu lebih bagus. Artinya dengan nasihat, ya, dengan nasihat. Ya. Kadang-kadang kita sering memberi ikob tapi tidak sering memberi hadiah. Ya, kalau dalam timbangan jomplang istilahnya. Ya. Kalau anak sedikit melanggar, hukum. Tapi anak sedikit berprestasi, tidak pernah kita beri hadiah. Nah, sehingga motivasi anak pun terkadang ya biasa saja begitu. Nah, seorang pengajar, seorang pendidik, ya bisa dengan memotivasi anak. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Ini hadiahnya. Walaupun mungkin hadiahnya hanya istilahnya permen begitu ya. Tapi anak-anak sudah senang. Karena apa? Karena jawaban yang ia sampaikan itu mendapat perhatian, mendapat penghargaan. Bukan masalah permennya, tapi kepuasan pada diri anak itu. Wah, saya tadi jawabannya betul. Nah, itu. Kan kepuasan sebetulnya. Bukan masalah ya ini permennya, bukan. Kalau permennya dia bisa beli sendiri gitu. Bisa beli lebih banyak gitu. Tapi perhatian kita, oh kamu jawabnya betul ini. Nah, gitu. Itu sudah merupakan pembangkit semangat, kejiwaan kepada anak. Gitu. Nah, jadi, kalau bisa tanpa ikob, itu lebih baik. Nasehati dulu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kita memberi ikob, alangkah lebih baiknya ikob itu pun mengandung pelajaran, mengandung sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Misalnya, anak, ya, setelah kita periksa, ternyata dia memang tidak menghafal. Ya, dia hanya main-main, misalnya. Nah, ikob. Ikobnya apa? Nah, kamu nulis ya. Surat apa yang kamu hafalkan? Oh, surat Atin. Ya, sudah, surat Atin. Buat 4 4 lembar surat Atin. Nih 1 lembar, 1 muka, 2 muka, 3 muka, 4 muka. Tulis ini, ya. Nih, Al-Qur'annya kamu tiru. Tulis. Iqob. Ini iqob, tapi dia memberi manfaat. Kan dia harus baca terus tuh. 4 minimal 4 kali baca kan untuk menulisnya itu. Nah, itu iqob. Tetapi memberikan faedah untuk dirinya. Begitu. Berbeda misalnya tadi yang saya contohkan iqob berdiri di depan teman-temannya, di strap istilahnya. Terus apa kira-kira manfaat bagi dia? Ya, selain dipermalukan di hadapan teman-temannya, selain dia berdiri, ya, tambah lagi berdiri satu kaki misalnya. Jadi diusahakan iqob itu pun memberi manfaat. Iqob mencuci MCK misalnya, membersihkan MCK. Itu sesuatu yang bermanfaat. Minimalnya dia mengenal lah bahwasannya MCK itu harus bersih, harus ini, ada nilai manfaat untuk dia. Begitu. Nah, ini salah satu bentuk macam-macam. Begitu. Bagaimana dengan memukul? Memukul itu yang terakhir sudah, pol sudah. Begitu. Diusahakan. Tapi kadang-kadang kita memukul yang pertama dulu. Setelah itu dinasehati. Setelah dipukuli baru dinasehati. Ini terbalik. Ya, ini terbalik. Memukul itu nanti sudah terakhir sekali. Ya, terakhir sekali. Itu. Itu pun memukulnya tentunya dengan ketika kita tidak sedang emosi. Ya, sehingga kita memukulnya pun pakai nalar. Ya, kalau mukul dengan emosi kan mukul bagian mana saja sekenanya. Yang berbahaya nanti kena telinga, kena mata, kena organ-organ vital, berbahaya. Jadi ketika kita memukul dalam keadaan apa? Kesadaran kita ini penuh. Ya, misalnya pukul kaki, ya kaki. Ya, tapi itu terakhir. Diusahakan tidak ada pukulan. Diusahakan tidak ada pukulan. Begitu. Ya. Boleh. Seingat saya ada fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala terkait dengan lomba, anak dilombakan misalnya. Lomba azan, lomba doa misalnya. Lomba apa lagi? Boleh. Seingat saya dulu fatwanya Syekh Ubaid ada. Lomba apalagi dimasukkan radio kan senang anak-anak. Waalaikumsalam. Masukkan radio, radio bisa diikuti di apa? Di radio Salafi Cileungsi. Ah, misalnya. Ahlan sadamar. Jadi bisa diperlombakan. Itu lomba-lomba biasanya ketika akhir semester, misal. Ya, ketika para pengajar sedang menyusun rapot, nah, untuk dibagikan nanti, ketika mau kenaikan kelas atau apa, nah, dalam ada jeda waktu sepekan atau apa, lomba. Ya. Kemudian juga mungkin bisa diisi dengan permainan-permainan ketangkasan, ya, berkuda boleh. Oh, dari mana kudanya? Ya sewa lah. Misalnya, ya, berkuda. Kalau tidak berkuda ya ketangkasan bersepeda, ya kan? Bersepeda, ya, itu juga bagus. Ya. Kemudian berbagai macam lah, itu berbagai macam. Menembak, boleh kan menembak? asal betul-betul dibimbing, diawasi, ya, menembak, memanah, boleh. Ya, gitu. Ya, itu bisa kita apa perlombakan atau bisa kita jadikan sebagai termasuk dalam ekstrakurikuler, ya, dalam ekstrakurikuler. Maksudnya? Oh, untuk sholat berjamaah, mereka diperintah untuk sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun. Boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Gitu. Tapi pukulan yang khair mubarrih, yang tidak menyebabkan istilahnya di tempat yang berbahaya, menjadi trauma yang sulit untuk disembuhkan, misalnya, di tempat-tempat yang aman lah dipukul pun. Begitu. Nah, jadi usia 7 tahun sudah mulai dihasung untuk sholat. Kalau kita dari umur 7 tahun kita sudah meminta anak kita sholat, ayo sholat, kira-kira sampai umur 10 tahun kalau satu kali waktu sholat kita mengatakan ayo nak sholat, itu sehari kita sudah mengucapkan 5 kali menyuruh anak sholat. Dalam satu bulan sudah 150 kali kita meminta anak kita untuk sholat. Dalam satu tahun sudah berapa ribu kali? Ayo sholat. Betul tidak? Ini secara ini ya, secara teori pengulangan. Dalam satu tahun sudah berapa ribu kali? Satu bulan 150 kali kan? Kalau minimalnya kita menyuruh anak kita sholat itu ketika satu kali waktu satu kali. Berarti lima kali? Sehari 5 kali. Sebulan 150 kali. Iya kan? Kali 12 berapa ribu kali? Hah? 1800 kali. Kenapa iklan itu selalu berulang? Iklan di radio. Pernah ada sekali iklan di radio setelah itu pet hilang? Hah? Selalu kan berulang kan? Untuk apa itu fungsinya? Menanamkan di memori pendengarnya sehingga tertanam, kan begitu. Nah, sekarang kita meminta anak, ayo nak sholat. Anak kita 7 tahun, 8 tahun sudah di memorinya sudah tertanam nih. Umur 8 tahun di memorinya sudah tertanam. Umur 9 tahun tertanam. Umur 10 tahun begitu terdengar azan, sebelum Abi menyuruh, ayo sholat. Mesti Abi nanti akan bilang, ayo sholat. Kan udah. Berarti sudah apa? Sudah tertanam di memori dia. Kalau abahnya itu nanti akan menyuruh sholat. Itu hikmahnya. Muru auladakum. Kan gitu. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Ya perintah, cuman perintah saja. Gak ada harus dipukul, gak ada. Hanya merintahkan saja. Nah, ayo sholat. Ayo sholat. Bangun, sholat. Hanya perintah. Gak ada harus ditekan, harus dipaksa, harus di ini, gak ada. Cuma perintahkan anakmu sholat. Itu berulang. Tertanam di benak memori anak itu. Orang tuanya akan senantiasa memerintahkan ia untuk sholat. Ketika umur 10 tahun kesadarannya kan sudah berubah dia. Cara berpikirnya dia sudah berubah. Maka dari 7 sampai 10 tahun itu sudah terus istilahnya dicekoki dalam tanda kutip dengan hasungan kita. Ayo sholat. itu jadikan anak umur 10 tahun. Ya, sebelum kita perintah dia sudah siap-siap duluan. Nanti abah nyuruh ini, mesti abah nyuruh ini. Ya. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu. Berbeda dengan kalau kita membiarkan, doya sudah, ya, sakarepmu misalnya, nah, anak tidak akan terpacu dia. Ya, itu diantara hikmah, ya, dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang, ya, memerintahkan anak usia 7 tahun itu sangat besar sekali pengaruh kejiwaan kepada anak itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Intinya orang tua bagaimana memahami sunnah-sunnah Rasul itu saja. Misalnya dalam masalah sholat, kan begitu. Sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anaknya umur 7 tahun, apa, anak-anak kita umur 7 tahun perintahkan sholat. Amalkan saja itu hadis itu. Silabinya silabi dari hadis itu. Oh, dari mana kita dapatkan? Ya baca kitab Riyadhus Shalihin mungkin. Itu kan banyak tuh faedah-faedah itu. Misalnya itu faedah-faedah bagaimana bersabar. Anak-anak itu senang sekali kalau nanti ada cerita botak, cerita si buta, cerita ini diceritakan. Padahal itu kan dari hadis. Sebenarnya kita sedang apa itu dengan cerita itu? Menanamkan kesabaran kepada anak itu. Karena memang ditempatkan hadis itu dalam bab sober kan? Bab tentang kesabaran, menanamkan kesabaran, menanamkan kedermawanan. Itu diantaranya. Ya. Tapi melalui cerita itu anak-anak merasa senang. Gitu. Tinggal nanti kita tanya, yang mana yang terbaik, si botak, si apa, bolang, apa, si buta, mana yang harus kita contoh, mana yang harus kita ini, kan itu. Oh, yang dicontoh si buta, kenapa ya buta dicontoh? Karena si buta memberikan hartanya gini-gini. Nah, berarti kan tertanam dia. Sudah mulai dia memahami bahwasannya nilai baik itu diantaranya dengan suka memberi misalnya. Itu melalui cerita sebetulnya. Kita bisa mengeksplorasi menanamkan pemahaman itu. Gitu. Nah, ini diantaranya. Jadi banyak cara, anak-anak jenuh belajar, ya sudah cerita saja. Ya ceritanya tidak jauh dari cerita hadis kan, cerita tentang Daniel ya, yang disalib misalnya, wah anak-anak senang sekali. Ya, cerita tentang apa? Ya, itu diantara apa yang harus kita lakukan. Secara silabi terstruktur mungkin kita agak kesulitan karena namanya anak-anak. Dalam keseharian terkadang kan tidak sesuai dengan struktur yang kita susun. Berbeda kalau lembaga pendidikan, di struktur silabi pelajarannya itu bisa. Tapi kalau anak-anak di rumah itu akan sulit. Yang jelas selama anak-anak misalnya kita dorong untuk mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dorong. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kita ingatkan, kita bimbing, kita perbaiki. Itu saja. Kalau struktur silabi, wallahu a'lam, belum pernah ada. Kecuali kalau kita mau mengajarkan, misalnya adab, mengajarkan apa? Cari salah satu kitab para ulama, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak. Nah itu mungkin dengan seperti itu ada struktur silabinya. Iya, itu yang awal. Bisa. Iya, bisa. Ya. mengajarkan adab, bisa dalam bentuk metode bercerita seperti tadi, bisa dalam bentuk metode tanya jawab, bisa. Dan belajar itu tidak mesti harus duduk berhadap-hadapan. Ya. Kita misalnya sedang makan bersama, bersama anak kita, dan ini yang dipraktekkan oleh Syekh Mukbil. Anak kita ditanya hadis, ya gulam, samillah, riwayat siapa? Nah, itu belajar itu sebetulnya. Sambil makan, makan rendang, makan lontong sayur. Ah, ayo Ahmad, hadis riwayat siapa? Kan itu sebetulnya belajar. Gitu. Ayo Ahmad, sebutkan ciri-ciri isim. Nah, itu sebenarnya belajar. Sambil mungkin nyapu, kan gitu. Sambil nyapu, sambil ngajak jalan-jalan kemana, gitu. Sambil apa? Diboncengkan di sepeda motor, ditanya, kan begitu. Itu sebetulnya belajar. Dan ini yang dipraktikkan oleh Syekh Mukbir dan apa? Tulab-tulab berikutnya. Di Damas itu begitu. Sambil nunggu makan ya itu. Ya sudah mer. Jadi belajar itu tidak mesti harus duduk terpaku guru dan murid berhadapan, tidak mesti. Tidak mesti ayah dan anak harus berhadapan, tidak mesti. Sambil dibonceng naik motor, sambil pergi ke masjid, ya, jalan kaki atau naik sepeda motor, ditanya gitu. Siapa muadzinnya Rasulullah? Nah, kan bisa ditanya. Itu pelajaran itu. Wallahu a'lam. So. Ya. Terkait yang memukul anak pada waktu umur 10 tahun, apakah berarti umur di bawah 10 tahun itu tidak boleh memukul? Terkait memukul itu, apakah tindakan keras yang setara dengan memukul juga tidak boleh? Kayak mencubit dan sebagainya. Sebagian ulama memang mematok umur 10 itu. Itu. Kemudian apakah bisa disetarakan dengan gerakan yang lain, yaitu tadi kalau bisa tidak dengan cara memukul, itu sudah akhir lah. Tapi anak-anak salaf itu baik-baik, ya, baik-baik insya Allah. Diperingatkan saja itu sudah melunak kok. Betul. Karena apa? Karena orang tuanya baik-baik. Iya. Sesuatu yang baik melahirkan yang baik. Nah, kalau ada anaknya, oh kok ini? Ah, pengaruh lingkungan. Biasanya pengaruh lingkungan. Wallahu a'lam. Jadi diusahakan tidak memukul lah. Walaupun tadi ana menyebutkan memukul, tapi saya lebih cenderung kalau bisa menasehati, bisa mengarahkan, membimbing itu lebih baik dengan tanpa memukul. Jadi artinya tidak bermudah-mudahan dengan memukul. Memang ada premanisme dalam tanda kutip itu. Suka ada ya, pemalak dalam tanda kutip itu. Ya itu tadi karena tingkat berjenjang dari lembaga pendidikan itu. Maka kalau terjadi yang seperti ini, wallahu a'lam, berdasar pengalaman, biasanya kita memberi satu bentuk perhatian khusus kepada orang yang suka melakukan ini. Gitu. Jadi kasusnya apa? Misalnya pemaksaan atau pemukulan atau misalnya minta uang dan seterusnya. Nah, maka antara dua pihak ini dipantau. Yang satu pihak yang suka melakukan pemaksaan yaitu harus diketati, diawasi. Biasanya anak-anak kalau sudah ketahuan begitu dia akan menahan diri. Nah, terus berlangsungnya proses penekanan itu karena selama ini tidak diketahui. Sementara yang ditekan sendiri, si anak yang ditekan tidak berani melapor. Itu kasus itu berlangsung karena sebabnya tidak terpantau itu tadi. Tapi kalau sudah terpantau biasanya anak menghentikan dari pengalaman yang ada. Nah, anak terus lari atau keluar itu karena sebelum terpantau. Gitu. Kalau anaknya berani melapor, mungkin hal yang seperti itu tidak akan berkepanjangan. Nah, disinilah penting ketika penjenjangan kelas ini memang dikelompokkan. Misalnya dikelompokkan tempat tidurnya, sakannya sendiri. Nanti tempat belajarnya juga sendiri. Yang istilahnya usianya jauh ya jenjang. Kalau usianya 11-12 itu kan masih relatif sama gitu. Nah, misalnya 8 tahun dengan 10 atau 11 tahun itu sudah range-nya sudah jauh sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya makanya upaya pembimbingan ya, 8 santri maksimal dibimbing oleh 1 musrif. Itu harus berfungsi di situ. Jadi musrif ini yang memberikan perhatian. Memberikan perhatian bukan hanya dalam masalah urusan belajar kalau di pondok. Kalau malam Jumat besok libur kan. Nah, musrif yang baik biasanya kalian ini Ami mau keluar pondok. Kalian mau titip apa? Beli martabak? Beli nasi goreng atau apa? Sini Ami belikan. Nah, itu bentuk perhatian sebetulnya. Gitu. Ya tentunya mahad atau pondok harus ada peraturan dulu ya. Harus ada sepakat, bolehlah kalau malam Jumat boleh ambil makanan dari luar misalnya. Misalnya ada kesepakatan begitu. Nah, hal yang demikian ini akan mempererat antara musrif dengan yang dibimbingnya ini, santrinya. Karena malam Jumat ini kan inginnya besok libur ya, inginnya kan bebas, rohah kan gitu. Nah, ditambah lagi musrifnya bisa diajak kerjasama. Ini beli terang bulan, nah, misalnya. Ini beli burger, nah, apa yang disukai oleh santrinya. Nah, itu sendiri akan memupuk dia senang di pondok itu. Gitu. Beda kalau dibatasi, nggak boleh. Anak jadi akhirnya ya sedikit diberi ini. Selama itu tidak menyalahi syariat, selama itu sehat bagi dia, makanan-makanan sehat, bergizi, ya, beri kesempatan-kesempatan itu. Gitu. Wallahu a'lam. Pengalaman biasanya musrif yang seperti itu yang jadi favorit. Bisa diajak kerjasama. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.